عبده عباده رضي الله عنهما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا Thank you. ketika sudah kusingkirkan masalahnya, ia meninggalkan ku lagi dan tidak lagi berdoa padaku, seakan-akan tidak pernah menyeru dan menjadi memanggil namaku saat dia dalam kesulitan. Allah, nurullah subhanahu wa ta'ala di dunia wa akhirat. صلى الله عليه وسلم قلوب إخوانه حتى يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ولا أحد يرى الله إلا بواسطة هداية محمد صلى الله عليه وسلم وشريعة النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Pada satu penyesuaian daripada cintaan Allah bersyari dengan mengikuti cahaya Allah Sayyidina Muhammad. Untunglah aku dan kalian yang hadir dalam kumpulan cahaya, dan di malam ini kita mengulang tentang cahaya. Doa saya meminta cahaya, padahal beliau adalah cahaya Allah termulia. Saya berdoa Allahumma ja'alni qalbi nuran, wahai Allah jadikan di hatiku cahaya. Kita juga berdoa semoga di hati kita menerangi cahaya Allah. Namun kalian mendapat indahnya hati jika menerangi cahaya Allah. Hati itu akan tenang dan sejuk. Hati itu akan terus berhubung kepada Allah. Yang dengan itu ia dihidupkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin-hadirin hati seperti itu dijelaskan oleh Syekh Abu Hasan Asy-Syafi'i, dinukil tidak banyak oleh Imam Ibnu Islam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, dan juga oleh Imam Ibnu Islam Abdul Fadilah, dan juga banyak dari para imam yang menukil ucapan Abdul Syekh Abdul Hasan Asy-Syafi'i Al-Hasani Al-Maqdudi alaihi rahmatullah. Ia mengatakan, "Ya Rabbi syifa' al-nuril mu'min al-'asi, tatabbaq ma isma'a min as-sama'i wal ard." Kalau seandainya disifat cahaya tauhid la ilaha illallah yang ada di hati seorang muslim, walaupun dia berdosa, kalau cahayanya itu disingkat diperlihatkan kepada Allah, letakkan matanya sama ibu Allah, langit dan bumi ini runtuh dari dahsyatnya cahaya Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di hati setiap seorang muslim umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tertutup dengan takdir yang dikehendaki Allah hingga tidak terlihat. Karena apa? Karena orang yang tidak menyembah selain Allah, hanya menyembah Allah, maka cahaya Allah ada di hatinya. Walaupun terpendam dengan pendaman dosa, ia tetap akan sampai kepada surga yang kekal. Hati hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril alaihi salatu wassalam, dijelaskan di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, "Wahai Jibril, bagaimana pahalanya orang yang bersujud dan mengucapkan subhanallahil a'la wa bihamdihi marratan wahidah?" Maka berkata Jibril alaihi salatu wassalam, "Bahwa pahalanya itu أثقل من جبال الدنيا وأثقل من الكرسي وأثقل من العرش. فقال الله سبحانه وتعالى, صدق عبدي أنا فوق كل شيء." هذه الهدرات يغني مليئة من الله إذا سأرى الحمد والسجود لأنه يبركات سبحانه الذي يلعب أعوال حمده مها سجيد عنه يمعى الأمور مها سنجي في الغوانية دم dan baginya segala pujian mulia satu kali. Maka Jibril berkata, itu pahalanya lebih berat dari seluruh gunung di dunia, lebih berat dari Al-Kursi, lebih berat dari Mars, karena Allah telah berfirman, "Sadaqa abdi ana fawqa kulli syai'," telah benar hambaku, aku memenuhi segala sesuatu. Nama Allah jika disebut jauh lebih berat dari arsy, kursi dan seluruh alam semesta pahalanya. Demikian keadaan hamba yang bersujud. Hati hadirat kita bertanya, "Lau kushiba an nuril mu'minil asi latabaqa ma baina as-sama'i wal ard." Kalau Allah singkat cahaya yang ada di hati seorang muslim walau dia berdosa, Allah cinta minum cahaya tauhid, cahaya pengakuan sumpahnya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya langit dan bumi runtuh tidak mampu menampung dahsyatnya cahaya perbuatan Allah dan keagungan dan kewibawaan Allah yang ada di hati seorang muslim walau dia berdosa. Berkata Imam Abu Hasan Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah, kalau ini untuk para pendosa pakai bagi mu'minin bil-mu'minin al-dabi al-salih al-wali, bagaimana dengan seorang yang salih, seorang wujudan, seorang yang mulia, yang banyak beribadah dan mencintai Allah dan Rasul, bagaimana cahayanya jika sampai diperlihatkan kepada orang semua surat hati adilat Allahumma ja'alni hulufina semoga adalah orang yang paling berakhlak dari semua orang. beliau sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam sahih Bukhari ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtahu akhlaqu wa ishaat wa illa ya wa ishaat akhlaqu wa illa wa ishaat akhlaqu Rasulullah SAW berada pada segala sesuatu yang berakhlak, bahkan kepada makanan. Dia tidak pernah mencaci rezekinya, tidak pernah mengejek makanan. Jika dia suka dimakan, jika tidak, maka tidak dimakan. Demikian tidaknya dari keterpisahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, orang yang paling bercahaya dari seluruh hamba yang bercahaya ini budi pekertinya sangat indah dan sebesar-besarnya pujian dan cobaan kita tidak ada di antara kita yang sampai kena cobaan yang berat seberat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita merasa sungguh berat sekali cobaan pula dalam Allah. Orang yang paling mulia ini 3 hari 3 malam mengikat perutnya dari lapar. Jika beliau ingin, beliau akan meminta kepada Allah makanan Allah turunkan makanan. Namun budi pekerti dan indahnya makhluk yang paling dicintai Allah terus berusaha menanti untuk tidak meminta rezeki bagi dirinya, tapi terus meminta untuk umatnya. Dan firman sudah penuh, saat itu sudah hijrah, saat itu Rasul masih mengikat perutnya dengan batu selama 3 hari tidak makan. Hadirin yang mulia Allah, pulang ke rumah istrinya, ikannya tidak ada kecuali air. Masuk ke rumah istri yang satunya, ada apa di rumah, tidak ada kecuali air. Tidak ada saling barangkali di antara kita yang sampai menerima nasib seperti itu, yang di rumahnya hanya ada air, tidak ada apapun makanan minuman, tidak ada apa kecuali yang ada hanya air. Maka beliaulah orang yang paling sabar, orang yang paling tabah, agar supaya kita tidak patah hati kalau kita terkena musibah. Ada yang lebih dahulu merasakan musibah yang paling berat, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Bahkan musibah yang berat di sakaratul maut, beliau telah mendahulunya dengan berdoa, Allahumma shaddid alayya mauti wa khaffif ala ummati. Wahai Allah, fatihkan sakaratul mautku dan ringankan untuk umatku. Hadirat berubah wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat itu sehingga Jibril alaihi salam membuang muka. Maka dia berkata, kenapa kau buang muka wahai Jibril? Jibril berkata, tidak tahan wajah engkau menahan sakit ya Rasulullah. Tidak pantas seorang semacam Nabi menahan sakit, namun demi cintanya kepada umatnya beliau ingin menampung rasa sakit sakaratul maut yang umatnya berdiringankan, tapi diberatkan untuk beliau. Allah kabulkan sehingga beliau berkata, La ilaha illallah, ala inna fil mauti sakarat. La ilaha illallah, kata beliau, sungguh dalam kematian itu kepedihan dan sangat kesakitan. Demikian hal yang diderita pada akhir nafas sang Nabi untuk meringankan sakaratul mautku dan kalian. Adakah kekasih lebih indah dari Sayyidina Muhammad? Hadirat yang dimuliakan Allah, ila Nabi yang luhur, dan beliau adalah Imam Mahmud sujud. Beliau terakhir dalam keadaan sujud. Demikian riwayat sirah berkisah. Dan ketika ditanyakan kepada Sayyidina Tauban radhiyallahu anhu, diriwayatkan di dalam sahih Muslim, wahai Tauban, amal apa yang paling dicintai Allah? Sayyidina Tauban dia kali yang ketiga beliau berkata, alaihi wa sallam, berbanyaklah bersujud, aku sudah menanyakan pertanyaan ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul berkata, alaihka bika berarti sujud, fa'innaka in sajadta rafa'allahu biha darajat wa hatta biha Allah angkat derajat semakin dekat kepadanya dan berjatuhan dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa Taala pengampunan. Nah, demikian kemudian sujud dan bersujudlah dari orang sahih Muslim, Abdul Muslim, wallahi man jahadan wa huwa sajid. Muslim yang paling dekat kepada Allah adalah saat ia bersujud. Dan juga diriwayatkan oleh Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu wa Allah, ketika ia bertanya kepada Rasul setelah ia berkhidmat berhari-hari, untuk apa? Untuk cintanya kepada Rasul setelah ia berhari-hari berkhidmat, Rasul mengizinkannya pulang dan tersusul berkata salam. Bisa meminta kepada dia, maka dia akan berkata, cuma ingin bisa menemani mengaji sholat Rasulullah. Aku kan menemani di dunia, hikmat dalam dunia, aku ingin bersama juga dengan dia. Maka Rasul berkata, ini awal dari lebar sujud. Maka kalau kau ingin bersama aku, insya Allah kau akan bersama aku. Cuma kau perbanyak sujud saja. Kau akan bersama aku nanti di awal kiamat. Adil hadrat yang dimuliakan Allah, sujud itu ada sujud yang zahir dan sujud yang batin. Sujud yang zahir adalah sujud yang tubuh kita sebagaimana kita wangi, namun sujud yang batin adalah ketika tubuh kita sujud, hati kita terus sujud kepada Allah, dan setelah itu hati akan terus sujud walaupun tubuh kita beraktivitas. Hati kita tetap sujud dan merendahkan diri kepada Allah, walaupun kita dalam siang dan malam aktivitas lain sampai kembali ke waktu sujud lagi, yaitu salat lagi dan lagi. Namun di antara waktu salat satu ke lainnya, terus kemudian sujud sampai terus menerangi hati kita. Hadirin hadirat, ingatlah satu kali sujud pahala yang lebih berat daripada arsy, daripada kursi, dan daripada seluruh gunung di dunia. Karena Allah berkata, sadaqah abdi ana tawba kulli syai, betul apa aku berada di atas segala sesuatu, mengakui segala sesuatu. Semakin seorang hamba mengagungkan Allah, maka Allah berikan pahala yang lebih dari segala sesuatu, karena dia Allah melebihi dan menciptakan seluruh segala sesuatu. Alam semesta dalam genggamannya, cahaya seluruh kerajaan jagat raya ini dalam ciptaannya, dan Allah menjadikan cahaya terindahnya dari kisah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tidak diluri iman yasha, Allah memberikan hidayah dengan cahaya itu pada siapa yang dikehendakinya. Inilah nurun ala nur berkata Imam Fadhiyah di dalam kitabnya Al-Jibah, bahwa makna dari nur cahaya dalam surat nur itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah cahaya Allah yang menuntun hamba-hamba kepada keluhuran dengan kehendak Allah Subhanahu wa Taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jadi berkata tentang menyampaikan manusia, dan Allah Subhanahu wa Taala semoga memuliakan hari hari kita dengan keluhuran. Allah Subhanahu wa Taala semoga memberikan kepada kita kesembuhan. Saya juga mohon didoakan agar semakin cepat cita-cita kita ini untuk menjadikan Jakarta kota pertama yang saya bina Muhammad pertengahan. ini guru yang kita tiba, cara akbar akan kita buat, dan selanjutnya cara akbar kedua kalinya saat beliau kembali, insya Allah sukses dan berkumpul jutaan ini muslimah. Semakin gemuruh Jakarta ini dengan zikir kedamaian dan salawat dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berdoa pada hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dan ketabahan kepada saya dan kepada kalian semua dalam melewati segala cobaan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya mohon maaf kalau seandainya saya berlintas tadi tidak menyalami jemaah. Sungguh satu tangan yang kecewa ingin bersalaman dengan saya dan beri kesempatan sudah cukup buat seluruh melemparkan saya ke dalam rangka satu orang yang kecewa yang ingin salaman dengan pendosa ini tidak bisa. Namun hadirin-hadirin jumlah yang mau salaman banyak dan saya juga ingin mengalami sebenarnya. Kalau seandainya jumlahnya sedikit, biar saya datang ke rumah kalian satu persatu, tidak perlu kalian satu-satukan mau salaman dengan saya, biar saya datang ke rumah kalian. Namun karena jumlahnya banyak, ya kita tentunya bersalaman dengan hati kita. Semoga salaman hati ini, salaman Tuhan ini tidak akan pernah lepas selama-lamanya. Salaman biasa, salaman sebentar lalu lepas. Kalau salaman rohani sudah persentuhan, tidak ta'arah baru timur dan mudah nada, tidak ta'arah pakai dalam perikatan akhbarat yang telah tersebut dari wayang salih Bukhari itu adalah bagaikan pasukan yang berkelompok-kelompok. Kalau seorang sudah saling mengenal dan saling menyayangi, maka ruhnya pun berkelompok menjadi satu. Kalau dia saling bertengkar, maka ruhnya menjadi berpisah. Maka kelompok ruh di dunia itulah kelompok ruh di akhirat. Kalau kita sudah berkelompok bersama-sama di sini, hati kita bersatu dalam tidak saling salaman satu sama lain, nanti di akhirat kita bersama lagi dengan Rasulullah. Mohon kehadiranmu kemudian menghidupi lagi. Mohon kehadiranmu segala kenikmatan. Limpahkan umur kami cahaya kebahagiaan. Limpahkan umur kami cahaya kebahagiaan. Wahai di kulubina mula, wajah di asmahnya mula, di asalnya mula. Dan Rabbi jadikan kami semua makmur di dunia dan akhirat.